أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah, Allah ja'ala lakum mimma khalaqa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan sesuatu dari ciptaannya, dari seluruh makhlukat, makhlukati allati la sun'ata lakum fiha zilalan, dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ada bayangannya, kadhillatil asjar wal jibal wal akam wa nahwiha, seperti bayangan pepohonan, gunung, lembah atau yang lainnya. Wa ja'alnakum minal jibali aknanan, dan Allah jadikan sesuatu yang ada di gunung, aknana ay magharat, husunan wa ma'akil, benteng-benteng, goa-goa, tempat persembunyian dari serangan musuh. Ini pada dasarnya di pegunungan sudah ada. Siapa yang bikin? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan. Untuk siapa? Ya untuk manusia, supaya bisa berlindung dari serangan musuh dan lain sebagainya. Pada dasarnya sudah Allah ciptakan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Magharat tukinnukum minal hard wal bar wal amtar wal a'da, tempat-tempat tegua atau persembunyian yang akan melindungi kalian dari panas, dari dingin, dari hujan, dari musuh ketika peperangan. Itu di pegunungan sudah ada, sehingga jangan heran kalau di gunung-gunung ada goa. Semuanya dibentuk dan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ada dari dasarnya, dari dahulunya sudah ada. Tinggal bagaimana manusia memanfaatkannya. Wa ja'alakum sarabil albisa wa thiyaban, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian pakaian-pakaian, baik siap atau albisah, libas, pakaian dan baju, taqikumul har, yang melindungi kalian dari terik panas, ulam yadkurullah al-bar. Di sini tidak disebutkan al-bard, Naam. Ayat siapa menakutkan kita wasuf wal kita wasuf. Tidak disebutkannya al-bard di sini taqikumul har. Kenapa? Sebelumnya sudah disebutkan. Karena taqaddam anna hadhihi surah awwalan fi surah An-Na'am. Fi usul An-Na'am. Karena sudah dibahas di pembahasan sebelumnya anna hadhihi surah, bahwasanya surat ini awwaluha fi usul An-Na'am. Awalnya penyebutan tentang binatang ternak, wa akhirah fi mukammilatiha wa mutammimatiha wa qiyad wa wiqayatul bard min usul An-Na'am. Dan akhirnya disebutkan masalah penyempurna, ya, wiqayatul bard dan melindungi dari rasa dingin. Ya, min usul An-Na'am fa inna min darurah wa qad dhakara fi awwaliha fi qawli lakum fiha daf'un wa manafi'. Karena sudah disebutkan pada awalnya dari binatang ternak, lakum fiha daf'un wa manafi'. Pada binatang ternak tersebut, ya, terdapat manfaat dan bisa menolak dari kedinginan. Wa taqikum ba'sakum, juga Allah jadikan dan Allah ciptakan untuk kalian sesuatu yang melindungi kalian dari al-ba's, ya, wa thiyaban taqikum waqtul ba's wal harb. Pakaian pelindung yang bisa melindungi kalian dari serangan musuh. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, berikan naluri kepada manusia untuk membuatnya. Ya, perlindungan. Kalau dulu mungkin baju besi, tameng, ya, dari serangan musuh. Ad-duru' min al-hadid wal-musafhaf wal-zard wa-ghairi dhalik. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Sehingga semakin beraneka ragam dari serangan-serangan musuh, itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kemudahan kepada hambanya untuk membuat hal itu. Nah, siaban taqikum waqtul ba'as wal harb min as-silah wa ghadzalika ad-duru waz-zard wa nahya. Allah ciptakan pakaian untuk kalian, tameng ketika perang, atau senjata, atau yang semisalnya. Kadzalika yatimu ni'matu 'alaikum haitsu asbagha 'alaikum min ni'ami ma yadkhul tahta al-hasr. Juga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatan pada kalian. Mala yadkhul tahtal hasr, yang enggak mungkin lagi disebutkan lagi. La'allakum tuslimun. Ini semuanya agar kalian berserah diri kepada Allah. Tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi'azamatihi wa tanqaduna li amrih. Agar kalian tunduk patuh terhadap perintah Allah dari kemudahan-kemudahan itu, supaya tidak kufur kepada Allah. Jangan sombong. Allah berikan kemudahan. Ya, tujuannya la'allakum tuslimun, agar kalian masuk berislam, berserah diri hanya kepada Allah. Sehingga disempurnakan nikmat-nikmat ini. Ini qiraah, bacaan la'allakum tuslimun. Ada bacaan kedua, la'allakum taslamun, agar kalian selamat. Selamat dari apa? Dari serangan musuh, dari gangguan, dari ya kecelakaan dan lain sebagainya. Ini qiraah Ibn Abbas. Berkata Abdullah Ibn al-Mubarak dan Abbad Ibn al-Awwam dari Hanzalah As-Sadusi, dari Syahr bin Haushab, dari Ibn Abbas, annahu kana yaqra'uha la'allakum taslamun, bukan la'allakum tuslimun. Ini qiraah yang kedua. Ayani minal jarah, atau minal jarah, ya, artinya Allah buat gua atau sebelumnya pakaian, ya. Nah, kemudian Allah yang sebelumnya khalaqal dhilalan, Allah ciptakan makhluk-makhluk ada bayangannya. Manfaat bayangan siapa? Ya. Nah, kenapa kok misalkan gunung ada bayangan gunung dari sinar matahari atau pohon ada bayangannya dan lain sebagainya. Itu pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala ja'ala mimma khalaqa dhilalan. Allah ciptakan ini semua ada bayangannya. Artinya bayangan itu bukan begitu saja tidak ada manfaatnya. Jangan dikira, jangan disangka. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakannya. Untuk apa ya? Manusia hendaknya berpikir manfaatnya. Ya untuk manusia juga. Wa ja'ala lakum minal jibali aknanan. Juga Allah ciptakan di gunung-gunung ada tempat persembunyian, benteng dan yang semisalnya. Juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan pakaian-pakaian untuk manusia yang melindungi dari terik panas, dingin dan lain sebagainya. Wasarabil taqikum ba'sakum, juga Allah ciptakan pakaian atau pelindung, ya, taqikum ba'sakum, untuk melindungi keadaan-keadaan yang gawat, yang genting, pertempuran, peperangan, ya itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kalian. Baik itu tameng, baju besi atau apa saja, senjata dan lain sebagainya. Pada dasarnya naluri ke situ secara fitrah manusia sudah Allah ciptakan, sudah Allah berikan kemudahan-kemudahan itu. Sehingga tinggal manusianya berpikir. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum. Semuanya ini Allah sempurnakan atas kalian. Untuk apa tujuannya? La'allakum tuslimun, agar kalian berserah diri kepada Allah dengan sepenuhnya. Ini bacaan pertama. Ya. Ini bacaan jumhur, hakadza fassarahul jumhur. Ya. Bikasra lam tuslimun, lamnya dikasrahkan. Bacaan kedua la'allakum taslamun, dari kenikmatan-kenikmatan itu semua Allah ciptakan bayangan, ya, dari pohon, kemudian ada tempat persembunyian di gunung, kemudian Allah ciptakan baju dan lain sebagainya. Kenikmatan ini sempurna Allah sempurnakan untuk manusia. Tujuannya apa? Qiraah yang kedua la'allakum taslamun, lamnya difatahkan selamat, agar selamat dari gangguan-gangguan musuh, dari kecelakaan dan yang semisalnya. Nah, itu qiraahnya Ibnu Abbas. Rawahu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam An-Abbad akhraj Ibn Jarir min al-wajhain wa radda hadhihi al-qira'ah. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Faddal barakallahu.